بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil faedah-faedah yang ditorehkan oleh para ulama dalam buku tafsir-tafsir mereka dari surat Thaha. Jadi surat Thaha itu surat nomor 20 dalam aturan surat yang ada dalam Al-Qur'an. Tertib surat dalam Al-Qur'an. Adapun surat ini ya adalah surat Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya datang hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu, seperti dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, Bani Israel wal Kahfu wa Maryamu wa Taha wal Anbiya hunna min al Aitaqil Uwal wa hunna min Tiladi. Kata Ibnu Mas'ud, surat Bani Israel itu surat ke-17. Surat Al-Kahfi, surat ke-18, surat Maryam, surat 19, surat Thaha, surat 20, Al-Anbiya, surat 21, semua termasuk dari surat-surat yang awal turun di kota Mekah. Wahuna min tiladi, dan itu termasuk hafalanku sejak awal. Ini menunjukkan surat Thaha turun di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah. Bahkan di antara sebab masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah karena mendengar isi dari surat Thaha. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Umar mutaqallidan bisayf. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar sambil membawa pedangnya. Faqila lahu inna khanataka wa ukhtaka qad sabawa. Maka dikatakan kepada Umar, wahai Umar, sungguhnya iparmu dan juga saudarimu, adik perempuanmu, telah keluar daripada tradisi nenek moyang, itu telah masuk Islam. Fa'atahuma Umar wa indahuma rajulun minal muhajirin yuqalu lahu Khabba. Maka kemudian Umar pun marah, Umar pun segera datang kepada adik perempuannya di rumah. Adik perempuannya lagi sama suaminya, dan juga ada seorang laki dari kaum muhajirin namanya Khabbab. Wa kanu yaqra'una Thaha, dan mereka sedang membaca surat apa? Thaha. Tentu Umar mendengar. Umar mendengar mereka membaca surat Thaha. Faqala a'tuni alladhi 'indakum faaqra'ahu. Berikanlah kepadaku lembaran-lembaran yang kalian sedang baca, aku ingin baca. Ya. Wa kana Umar yaqra'ul kutub, dan Umar adalah orang pandai membaca. Faqalat lahu ukhtuhu, maka saudarinya berkata, innaka rajisun, wahai Umar, engkau najis. Wala yamassuhu ilal mutahharun, dan tidak ada yang boleh menyentuh lembaran-lembaran Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Fakum waqtasil atau tawadda, maka bangkitlah engkau dan pergilah dan mandilah atau berwudu. Faqama Umar fatawadda'a thumma akhadha alkitab, maka Umar pun berdiri dan dia berwudu, kemudian dia mengambil lembaran tersebut. Faqara'a Thaha, kemudian dia baca surat Thaha. Ini menunjukkan di antara sebab masuk Islam Umar adalah karena mendengar apa? Isi dari surat Thaha. Berarti surat ini surat yang agung, pernah menyebabkan seorang yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal kasar terhadap para sahabat, yang ditakuti oleh para sahabat dahulu ya, bengis terhadap Islam, kemudian akhirnya masuk Islam gara-gara mendengar surat Thaha. Adapun Thaha ya, apa maknanya? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama makna Thaha, tetapi secara umum ada dua pendapat yang paling kuat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Thaha maknanya dalam sebagian bahasa dari kabilah Arab, Thaha artinya ya rajul, itu artinya wahai sang lelaki. Ya, wahai sang lelaki. Thaha maknanya wahai sang lelaki. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, seperti dipilih oleh Abu Hayyan, kemudian Ibnu Al-Qayyim Al-Qasimi As-Sa'di, Ibnu Asyur Syinqiti rahimahumullah taala, mereka mengatakan Thaha tidak ada maknanya, tetapi dia termasuk dari al-huruf al-muqta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong yang didatangkan di awal surat, sama seperti alif lam mim, sama seperti alif lam ra, yang di mana huruf-huruf tersebut tidak dibaca sebagai satu suku kata, tetapi dibaca sebagai huruf. Contohnya alif lam mim tidak dibaca alam, tapi dibaca alif lam mim. Seperti yasin tidak dibaca yas, tapi dibaca yasin. Alif lam ra juga dibaca alif lam ra, ya. Dan seterusnya, ya, qaf nun, ya. Di antaranya toha. Oleh karenanya toha tidak bermakna, tetapi dia seperti surat-surat yang lainnya dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah yang muqatta'ah terputus-putus, dibaca per huruf bukan sebagai suku kata. Yang ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab yang bahasa Arab tersebut terdiri atas huruf-huruf hijaiyah, di antaranya alif lam mim, di antaranya alif lam mim ra, di antaranya alif lam mim sad, di antaranya kaf ha ya ain sad, di antaranya qaf, di antaranya nun, di antaranya yasin, di antaranya ta ha. Yang kalian wahai orang-orang musyrikin, kalian mahir berbahasa Arab, kalian pandai berbahasa Arab, ya. Namun kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an ini karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian bisa tiru, karena potensi yang dimiliki oleh Muhammad dimiliki juga oleh kalian. Bahkan Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Potensi kalian untuk mengarang lebih besar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian sama-sama bisa bahasa Arab. Kalian sama-sama bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Bedanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalian banyak di antara kalian bisa baca dan bisa tulis. Tetapi ternyata kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya inilah titik mukjizat dari Al-Qur'an, turun dengan bahasa Arab namun mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ini sering saya sampaikan dalam pengajian tentang hal ini. Oleh karenanya sering Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat pada suatu nabi berkaitan yang lagi booming tatkala itu di kaumnya. Contohnya nanti akan disebutkan Nabi Musa alaihissalam diutus di suatu kaum yang mereka sedang hebat-hebatan sihir. Ternyata Nabi Musa diberikan mukjizat yang mirip dengan sihir tapi bukan sihir, bahkan asli, ya. Maka tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Contohnya misalnya Nabi Isa alaihissalam diutus suatu kaum yang mereka berbangga-bangga tentang ilmu kedokteran, ilmu penyembuhan. Ternyata Nabi Isa alaihissalam bukan dokter, tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tahu-tahu bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, bahkan orang yang meninggal bisa dihidupkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam diutus di zaman di mana orang-orang semua pakar menafsirkan mimpi. Bahkan raja tatkala bermimpi dia tanya kepada anak buahnya karena mereka pakar-pakar menafsirkan mimpi. Ternyata ada mimpi sang raja yang tidak bisa mereka tafsirkan, yang bisa hanya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, contohnya di antaranya Nabi Hud alaihissalam diutus kepada suatu kaum yang mereka sangat berbangga dengan kekuatan mereka, sampai mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ya, mereka diberikan kekuatan tubuh-tubuh yang besar, kaum Ad. Ternyata Nabi Hud alaihissalam menantang mereka, faqiduni jami'an tsumma la tunzirun, kalau kalian mau mengganggu aku, kumpullah kalian seluruhnya, bikin makar kepadaku dan jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum, sungguhnya aku bertawakal kepada Allah dan kepada Rabbku dan Rabb kalian. Ternyata mereka yang begitu kuat-kuat bersatu padu tidak bisa membuat makar kepada Nabi Hud alaihissalam. Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada Nabi Hud yang buat mereka gentar untuk berani berbuat makar kepada Nabi Hud alaihissalam. Ya, jadi demikian, ya, mukjizat-mukjizat turun berdasarkan suatu yang booming tatkala itu dan sang nabi mengungguli. Di antaranya Al-Qur'an turun di masa yang dimana orang-orang bangga dengan bahasa Arab, bangga dengan syair-syair mereka, bangga dengan balagoh-balagoh mereka, dan mereka pandai bahasa Arab, ternyata mereka tidak mampu yang mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ini di antara pendapat, ya, bahwasanya toha maksudnya huruf muqatta'ah yang tidak bisa ditafsirkan karena dia bukan kata, sehingga tidak bisa disebut maknanya apa, ya, karena dibaca per huruf, bukan dibaca toh, tapi dibaca toha. Allah alam bisawab, saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Ada pendapat mengatakan juga toha maksudnya nama Nabi SAW. Dan ini banyak diyakini oleh banyak orang kaum muslimin, sehingga mereka menamakan anak mereka dengan apa? Toha, Muhammad Toha, ya, Toha Junaid kata mereka. Dan ini pendapat sebagian ulama, maksudnya toha diantara nama-nama Nabi SAW. Namun yang benar, Toha, ya, sama dengan yang lainnya itu huruf muqatta'ah, dan itu bukanlah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena pertama, tidak ada dalil yang menunjukkan Toha adalah nama apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih enggak ada. Tidak ada hadis yang sahih menunjukkan Toha, ya, adalah termasuk nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu seluruh nama Nabi bermakna, ya. Muhammad, Ahmad, dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama dan semuanya bermakna. Adapun Toha tidak ada apa? Maknanya. Jadi Toha bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka berkata seakan-akan Allah panggil Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Mereka artikan, wahai Toha, kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau supaya engkau sengsara. Jadi Toha cocok kalau disebut wahai Toha, maksudnya wahai Muhammad. Kita bilang itu enggak jalan pada surat yang lain. Contoh surat Al-A'raf, Allah berfirman, Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika. Al-Qur'an diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Enggak mungkin Alif Lam Mim Sad nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin wahai Alif Lam Mim Sad, sungguhnya Al-Quran diturunkan kepada engkau. Kalau Toha mungkin bisa cocok, Toha, wahai Toha, kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau supaya kau sengsara, ya. Mereka bilang cocok, kita bilang sama, Alif Lam Mim Sad juga. Setelah Alif Lam Mim Sad, Allah langsung mengatakan dengan kata ganti orang kedua, ya, kitabun unzila ilaika falayakum fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitab yang diturunkan kepada engkau, tetapi semua sepakat Alif Lam Mim Sad bukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, Toha juga bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang mengatakan Toha dalam sebagian bahasa, ada yang mengatakan bahasa Ibrani, ada yang mengatakan bahasa Siriani, ada yang mengatakan bahasa Habasyah, ada yang mengatakan bahasa salah satu dari kabilah Arab. Toha artinya ya rajul, wahai sang lelaki. Ini pendapat yang cukup kuat, ya. Kalau memang benar Toha datang dalam bahasa Arab, artinya ya rajul, wahai sang lelaki. Tetapi kalau kita telusuri, bukanlah kebiasaan Allah Subhanahu wa taala memanggil rasulnya dengan seperti itu. Allah kalau memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penghormatan, ya ayuhan nabi, wahai sang nabi, ya ayuhar rasul, wahai utusan Allah, ya ayuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, kan. Ya ayuhal mudaffir, wahai orang yang sedang memakai selimut. Jadi tidak ada orang Allah panggil wahai sang lelaki. Kayaknya agak kasar. Dan itu bukan kebiasaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, ya, imamnya para ahli tafsir. Namun saya katakan pendapat yang lebih tepat, Toha bukanlah nama Nabi, tetapi Toha adalah huruf yang terputus. Paham sampai di sini? Yakin paham? Baik. Surat Toha, ya, namanya adalah Toha. Namanya surat Toha. Sebagian ulama menamakan surat Toha dengan nama yang lain. Contohnya, As-Suyuti dalam kitabnya Itqan menukil dari Sakhawi dalam kitabnya Jamalul Qurra bahwasanya surat Toha dinamakan dengan surat Al-Kalim. Al-Kalim artinya dari sifat Nabi Musa. Al-Kalim artinya orang yang diajak bicara oleh Allah. Orang yang diajak bicara oleh Allah. Makanya Musa diberi gelar alaihissalam dengan Kalimullah. Itu Nabi yang diajak berbicara langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, tanpa melalui perantara malaikat. Maka Nabi Musa alaihissalam diberi gelar dengan Kalimullah, ya. Sehingga sebagian ulama seperti Sakhawi mengatakan nama surat ini selain surat Toha disebut juga surat Al-Kalim. Demikian juga dalam kitab Al-Kamil karangan Al-Huzali, dia mengatakan surat Toha disebut juga dengan surat Musa. Kita tahu ada surat Yusuf, ada surat Nuh, ada surat Ibrahim. Ini namanya surat apa? Musa. Kenapa disebut surat Musa? Padahal Nabi Musa disebutkan dalam banyak surat. Dalam surat Al-A'raf ada kisah Nabi Musa. Ya, dalam surat Ibrahim ada kisah Nabi Musa. Dalam surat, banyak surat. Ya, Asy-Syu'ara juga disebut kisah Nabi Musa. Dalam surat Al-Qasas juga disebut kisah Nabi Musa. Dalam surat Toha juga disebutkan kisah Nabi Musa. Kenapa surat ini spesial disebut dengan surat Musa? Jawabannya karena hampir seluruh isi surat isinya tentang kisah Nabi Musa. Yang kedua, disebutkan dari awal Nabi Musa lahir sampai akhirnya Fir'aun tenggelam, kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah itu kemudian bersama para umatnya yang menyembah sapi dan yang lainnya. Jadi kisah yang paling panjang, artinya tahapan-tahapan sejarahnya paling banyak disebutkan dalam surat Thaha, dari Nabi Musa sebelum lahir, kemudian tinggal bersama Fir'aun, kemudian membunuh seorang, kemudian dia dikejar oleh Fir'aun belantaranya, akhirnya dia berhijrah pergi dari Mesir ke negeri Madian, ya. Kemudian akhirnya dia berdakwah, kemudian dia balik ke menemui Fir'aun, akhirnya Fir'aun binasa, dan juga kisah Nabi Musa menghadapi kaumnya yang menyembah sapi. Oleh karenanya surat ini disebut dengan surat Musa. Akan tapi yang benar, penamaan surat Thaha dengan surat Musa atau surat Al-Kalim tidak ada dalilnya dan bukan penamaan oleh para sahabat. Oleh karena yang benar, kita hanya mencukupkan surat Thaha dengan nama apa? Surat Thaha. Meskipun topiknya tentang Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita masuk dalam isi surat. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Nubuwat mengatakan nabi yang paling banyak diulang-ulang dalam Al-Quran, Nabi Musa, kisah Nabi Musa. Dalam banyak surat disebutkan kisah Nabi Musa. Jadi disebutkan di antaranya surat Al-A'raf, kemudian surat Ibrahim, kemudian di antaranya surat Thaha, ya. Nanti dan banyak suara, ya, dan yang lainnya, ya. Bahkan sampai di juz 30 juga, ya, surat An-Nazi'at. Jadi paling banyak nabi yang paling banyak diulang-ulang penyebutannya dalam Al-Qur'an, Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Di antara hikmahnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Nubuwat, karena yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah Fir'aun yang dia mengingkari adanya Tuhan. Ya. Sementara nabi-nabi yang lain biasanya menghadapi satu kaum yang mereka meyakini adanya Tuhan, tapi mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan misalnya, ya. Atau mereka tidak mengakui kenabian sang nabi, tapi mereka mengakui adanya Tuhan, ya. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW, ya, pengikutnya atau kaum Quraisy mengakui adanya Tuhan, tapi tidak mengakui hari kiamat, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga kaum Ad, demikian juga kaum Samud, ya, demikian juga kaum Nabi Nuh, ya. Mereka percaya pada Tuhan, adanya Tuhan, tapi mereka tidak percaya adanya hari pembalasan, atau mereka tidak percaya tentang kenabian sang nabi. Adapun Nabi Musa diutus atau datang kepada Fir'aun yang dia mengingkari adanya Tuhan. Oleh karenanya penyebutan Nabi Musa dalam Al-Qur'an berulang-ulang di antara hikmahnya ini. Wallahualam juga di antara hikmahnya karena Nabi Musa mendakwahi Bani Israel dan dia adalah nabi yang paling diagungkan oleh Bani Israel. Dan kita tahu bahwasanya musuh umat Islam terbesar adalah orang-orang Yahudi sampai menjelang hari kiamat kelak, yang dilawan oleh kaum muslimin bukan penganut agama-agama yang lain tetapi adalah Yahudi, ya. Dan mereka adalah pengikut Dajjal. Baik, kita masuk dalam ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha sudah kita jelaskan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau agar kamu menjadi sengsara atau menjadi susah. Ayat ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di awal-awal Islam, Allah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam, ya, dengan turunnya surat Al-Muzammil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan ibadah yang berat, ya, sampai Nabi, ya, sulit, ya, salat setengah malam atau lebih daripada setengah malam, ya, dan ini terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menurunkan ayatnya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Al-Qur'an buat kau susah wahai Muhammad, maka Allah ringankan kewajiban salat malam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat. Dan pendapat yang saya lebih condong kepadanya bahwasanya ayat ini turun karena sebagaimana tafsir dari Muqatil, dia berkata bahwasanya Abu Jahal dan Nadhr bin Harith yang merupakan tokoh dari orang-orang kafir Quraisy Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, kemudian mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Innaka lasyaqiyyun bitarki dinina." Sungguhnya engkau sengsara wahai Muhammad gara-gara meninggalkan agama kita, ya. Kenapa? Karena mereka lihat Nabi ini sering ibadah, kalau sujud di depan Ka'bah lama, enak jadi orang Quraisy, ya. Enggak usah ibadah banyak-banyak, minum khamr oke, riba oke, ya. Nanti Muhammad jadi orang Islam tambah apa? Tambah susah. Bahwasanya Al-Qur'an turun membuat engkau apa? Sengsara. Maka turunlah ayat ini, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami turunkan Al-Qur'an bukan untuk buat kau sengsara wahai Muhammad, tapi untuk buat engkau bahagia. Untuk buat engkau bahagia, ya. Oleh karenanya perkataan Syekh Sa'di, ini tafsir yang paling indah tentang ayat ini dalam tafsirnya, beliau berkata, "Laisal maqsud bil wahyi wa inzal Qur'an 'alaika wa syar'u syari'ah litashqa bidzalik." Bukanlah maksud wahyu diturunkan kepada engkau, diturunkannya Al-Qur'an, disyariatkannya syariat agar engkau sengsara karena itu semua. Ya. Tetapi justru, kata beliau, justru sebaliknya, ini semuanya agar kau bahagia. Ini semuanya agar engkau bahagia. Justru syariat Islam turun untuk membuat kau bahagia wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aturan Allah turun dalam Al-Qur'an kecuali membuat kau bahagia. Dan ini yang benar, ini kita rasakan. Ya, betapa sulit orang mencari kebahagiaan di zaman sekarang, ya. Tetapi tatkala seorang kenal agama maka dia akan bahagia, ya. Dalam ibadah dia merasakan kebahagiaan. Contoh lihat, saya kadang-kadang mikir, ya, haji kan mahal kan? Mahal, tapi setahu saya orang kalau sudah haji pengin haji lagi. Ya, bayangkan sebagian travel sampai ratusan juta sekali apa? Hajian. Ada yang sampai 500 juta sekali hajian. Kalau saya gila 500 juta hajian. Buang-buang duit. Tapi orang merasa nyaman aja. Dia punya uang dia hajian. Besok dia tahun dia mau haji lagi. Apa? Apa enaknya hajian? Susah, ya. Antum kira gampang, susah. Tapi tidak ada yang bilang saya taubat hajian. Enggak ada. Enggak ada yang bilang saya taubat apa? Hajian. Dia merasakan kebahagiaan di situ. Bayangkan setengah mati lah namanya. Makanya yang sudah haji banget. Yang sudah haji yang katanya kasihan belum haji. Sengsara haji. Tapi subhanallah, di situ orang merasakan kebahagiaan. Orang susah-susah bangun malam, kemudian sholat, ngelahan ngantuk. Tapi ada kebahagiaan dia rasakan, ya. Yang tidak dirasakan oleh mereka yang kemudian mencari kelezatan dengan berzina, dengan macam-macam, minum khamar. Kelezatan dia dapatkan, tapi kebahagiaan enggak, hatinya kering. Musik lezatnya, orang dengar musik goyangin lezat. Tapi tidak bahagia, tahu-tahu bunuh diri. Kalau memang musik adalah penyebab kebahagiaan, maka orang yang paling pakar main musik semakin banyak nyanyi semakin bahagia. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak, banyak pemusik bunuh diri. Banyak pemusik yang akhirnya tidak puas, ini dia gandengkan dengan khamar, dia gandengkan dengan zina, dia gandengkan dengan narkoba. Dia belum dapat kebahagiaan. Ya, dan itu terjadi. Oleh karenanya, syariat Islam meskipun dituduh oleh orang-orang non-muslim adalah syariat yang susah, sebenarnya tidak, karena seluruh ayat, seluruh syariat memberikan solusi dan kebahagiaan. Memang benar ada beban, tapi di balik pembebanan tersebut ada kebahagiaan. Kita disuruh sholat 5 waktu, ya ada beban harus pergi. Tapi Allah lebih tahu tentang manusia, disitulah kebahagiaan apa? Manusia. Ya. Makanya orang-orang kafir ngejek Muhammad, ente susah sekarang. Coba. Sujud di pasir setengah mati, di bawah terik matahari. Coba kalau jadi orang musyrik seperti kita, santai. Minum khamr oke, zina oke, riba oke, ya. Santai aja. Ente menderita, kasihan Muhammad. Maka Allah turunkan ayatnya untuk membela. Lihatnya banyak orang-orang kafir tidak mau masuk Islam karena dia terkadang lihat dari awal masuk Islam susah. Belum apa-apa sudah suruh sunat. Masuk Islam sunat, kemudian bayar zakat, kemudian sholat 5 waktu, ya. Saya sudah pernah cerita tentang ada seseorang masuk Islam datang kepada seorang yang soleh. Saya masuk Islam gimana caranya? Dia bilang, pergi ke si Fulan lebih soleh daripada saya, tanya gimana cara masuk Islam. Akhirnya pergilah kepada salah seorang. Orang ini tidak mau ini orang masuk Islam. Waktu ditanya, gimana saya mau masuk Islam? Kata dia, ente ngapain masuk Islam? Ente masuk Islam, ente disunat. Tahu enggak? Sakit sunat. Terus ente diambil zakat. Ente harus haji. Tahu duit berapa mau haji. Kemudian, ente harus gini. Akhirnya orang ini tidak mau masuk Islam. Gara-gara ditakut-takutin. Datanglah temannya, gimana sudah masuk Islam? Belum. Loh, kenapa? Dia sudah hidup enak di dunia, nanti di sana surga juga. Enggak lah, biar di sana di neraka aja. Jadi ini kesalahan, enggak boleh begitu. Maksudnya jadi orang terkadang tidak masuk Islam karena dia memandang kayaknya berat. Padahal di balik semua syariat tersebut ada kebahagiaan. Semakin orang mempelajari ayat-ayat Allah, dia akan semakin bahagia. Dia akan semakin bahagia. Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak turunkan kepada engkau Al-Qur'an litashqa, agar kau sengsara, tetapi litas'at, agar kau bahagia. Justru Islam itu akan memberikan kebahagiaan kepada engkau. Kemudian Allah berfirman, "Illa tadhkiratan liman yakhsha." Ya. Kecuali ya, sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Qur'an sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Kenapa disebutkan sebagai peringatan kepada orang yang takut, lima yakhsha, padahal Al-Qur'an adalah peringatan kepada seluruh manusia, baik yang kafir maupun yang beriman baik yang tukang maksiat atau yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umum untuk siapa saja Al-Qur'an, tetapi kenapa dikhususkan illa tadhkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi orang yang takut? Kata para ulama, karena hanya orang yang takut kepada Allah lah yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Yang bisa mengambil pelajaran semuanya dari Al-Qur'an hanyalah orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu ya indah, Islam mendatangkan kebahagiaan meskipun aturannya banyak, tapi di balik setiap aturan tersebut ada kebahagiaan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula." Yang Al-Qur'an diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Al-Qur'an ya sumbernya karena dia akan berikan kebahagiaan. Kenapa? Karena sumber yang menurunkan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang langit yang maha tinggi, yang tinggi dan juga bumi, menunjukkan sang pencipta tersebut sangat agung, karena tidak mungkin bisa menciptakan langit yang tinggi kecuali dia lebih maha tinggi. Dia lebih maha tinggi daripada seluruh makhluknya. Allah menyebutkan wassamawatil ula, yang telah menciptakan langit yang tinggi, berarti sang pencipta lebih tinggi daripada ciptaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dan Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Dan arsy ya, tentunya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar, namun kita tidak bisa melihat. Yang bisa kita lihat sekarang makhluk yang paling besar adalah langit ya. Langit adalah makhluk yang paling besar yang terlihat sekarang. Dalam langit banyak sekali benda-benda langit. Dalam langit ada matahari, ada galaksi, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada meteor-meteor, ada bumi, semuanya dalam langit. Berarti langit adalah makhluk yang terbesar. Ternyata di balik langit ada yang lebih besar daripada langit, itu kursi. Kata Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sungguhnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya, masih besar kursi Allah daripada langit dan bumi. Ternyata setelah kursi Allah ada yang lebih besar lagi, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dalam riwayat, tidaklah langit dan bumi diletakkan dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin diletakkan di padang pasir. Kursinya padang pasir, langit dan bumi cuma hanya apa? Cincin. Dan tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali seperti itu juga, ya. Artinya besarnya kursi dibandingkan dengan besarnya arsy seperti cincin letakkan di padang pasir. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allahu Akbar, lebih besar daripada itu semua. Maka Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa dalam bahasa Arab artinya ala wartafa'a, yaitu berada di atas arsy, ya. Dan dalam Al-Qur'an banyak ya makna istiwa ala, artinya di atas. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wastawat 'alal judi, dan perahu Nabi Nuh atau kapal Nabi Nuh istawat 'alal judi, yaitu berada di atas gunung Al-Judi, ya. Misalnya ya, di atas artinya. Dan sebagaimana perkataan Imam Malik, waktu ada yang datang kepada Imam Malik, "Ya Imam Malik, kaifastawa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifastawa?" Allah berfirman, Allah beristiwa di atas arsy, bagaimana cara istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Malik pun terdiam, kemudian dia berkeringat, kemudian dia merasa ini pertanyaan yang sangat berbahaya, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa secara bahasa Arab diketahui, yaitu di atas artinya. Kemudian al-istiwa ma'lum, kemudian wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya cara Allah beristiwa, tidak ada yang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajib, dan beriman terhadap Allah beristiwa di atas arsy wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimananya bid'ah, tidak boleh, ya, karena tidak ada yang tahu. Kemudian Imam Malik mengatakan, akhriju hadzal rajul au akhriju hadzal mubtadi', keluarkan ahlul bid'ah ini dari majelisku. Imam Malik marah. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan tidak masuk akal. Karena tidak mungkin seorang mengetahui bagaimana sifat Allah kecuali setelah mengetahui bagaimana zat Allah. Sebagaimana kaidah dalam asma sifat, al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat, atau al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembicaraan tentang bagaimananya sifat adalah cabang tentang bagaimananya zat. Kalau kita tahu bagaimananya zat, kita akan tahu bagaimana sifat zat tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimananya zat tertentu, kita tidak tahu bagaimana sifat zat tersebut. Makanya orang kita bilang Allah punya tangan. Orang yang bertanya bagaimana tangan Allah, kita bilang bagaimana Allah? Kamu tahu enggak bagaimana Allah? Kalau kamu tahu bagaimana Allah, kau akan tahu bagaimana tangannya Allah. Tapi kalau kau tidak tahu bagaimananya Allah, maka kau tidak akan tahu bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy, ada tahapan yang harus kita penuhi persyaratannya untuk mengetahui bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy. Yang pertama, Anda harus tahu Allah bagaimana dulu. Allah bagaimana dulu, baru Anda bisa membayangkan bagaimana istiwanya. Yang kedua, setelah itu Anda harus tahu bagaimana arsy. Setelah Anda tahu bagaimana arsy, Anda bisa membayangkan bagaimana istiwanya Allah di atas apa? Arsy. Kalau Anda tidak tahu yang pertama dan yang kedua, Anda tidak bakalan tahu bagaimana Allah beristiwa. Selesai. Ya. Jadi kita bilang beriman, Allah beristiwa di atas arsy, maka adapun bagaimananya tidak ada yang tahu. Berbeda dengan penafsiran dari sebagian ahlul bidah atau sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, artinya Allah menguasai arsy. Dan ini salah, ya. Karena seakan-akan Allah sebelumnya belum menguasai apa? Arsy, ya. Karena dalam sebagian ayat Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau artinya kemudian Allah menguasai arsy, berarti sebelumnya arsy belum dikuasai oleh Allah, dan ini tidak masuk akal. Yang ciptakan arsy adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah belum menguasainya baru kemudian menguasainya? Faham? Jadi yang benar, Allah beristiwa di atas arsy, artinya Allah ada di atas arsy, ya. Adapun bagaimananya tidak ada yang tahu. Otak kita sangat rendah, banyak hal yang tidak kita ketahui. Jangan kalau akal kita tidak bisa nangkap, akhirnya kita tolak ayat tersebut atau kita takwilkan ayat tersebut dengan pentakwilan yang mengakibatkan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi menafsirkan istiwa dengan istila menguasai. Kemudian Allah menguasai arsy. Apa kelazimannya? Kelaziman berarti arsy sebelumnya belum dikuasai. Ini tentunya pembahasan dalam asma sifat banyak, ya, saya hanya singgung sedikit. Sebenarnya banyak yang bisa disampaikan, perlu pengajian khusus. Tapi suatu saat mungkin kita akan bahas. Intinya kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara." Sungguhnya milik Allah sajalah apa yang di langit dan apa yang di bumi dan apa yang di antara keduanya, wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawah tanah, ya. Jadi kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya, jadi maksudnya kita harus tahu apa kaitan ayat setelahnya dengan ayat sebelumnya. Intinya Allah ingin menjelaskan, wahai Muhammad, aku turunkan Al-Quran kepada engkau bukan untuk menjadi sengsara, tapi Al-Quran aku turunkan kepada engkau agar engkau bahagia. Tahukah kau siapa yang turunkan Al-Quran ini? Al-Quran adalah yang menurunkannya adalah pencipta langit dan bumi yang berada di atas arsy. Lahuma fisamawati ma fil ard, yang dia menguasai segalanya. Dia mengetahui apa yang menguasai, ya, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan antara di bumi. Apa yang di langit kita enggak tahu apa. Banyak sekali makhluk yang ada di langit. Kita baru melihat langit dunia. Langit kedua kita enggak tahu isinya apa. Langit ketiga kita enggak tahu isinya apa, sampai langit ketujuh. Ya, langit pertama sih yang kita lihat aja sudah benar-benar membuat kita kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lahuma fis samawat. Bagi Allah, milik Allah semua yang ada di langit. Wama fil ard, dan seluruh yang ada di bumi. Banyak sekali yang ada di bumi ini. Banyak sekali. Ada di bumi, di hutan-hutan, di lautan, di dasar laut. Semuanya di bumi. Wama bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Mungkin ada benda-benda apakah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wama tahta thara, dan demikian juga apa yang di dalam bumi. Ya, thara itu dimatakan tanah yang basah. tanah yang di atas ini kering, di bawahnya ada yang basah, di bawah itu semua dengan berbagai macam benda-benda yang ada di dalam bumi dan perut bumi, semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah zat yang telah menurunkan Al-Qur'an. Enggak mungkin zat seperti ini menurunkan Al-Qur'an buat kau sengsara wahai Muhammad. Engkau salah satu dari ciptaan Allah. Ya. Allah yang lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Sehingga Allah lebih tahu mana yang bisa membahagiakan ciptaannya. Ya, karena Allah yang mengkrit kita. Allah lebih tahu tentang sifat-sifat kita daripada kita sendiri. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawat, hanya milik Allah. Di sini didahulukan lahu, ya. Harusnya kalau secara bahasa Arab ma fis samawati ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara lahu, ya. Kalau bahasa Arab urutan yang sebenarnya begini. Apa yang di langit, apa yang di bumi, dan apa yang di antara keduanya, apa yang di dalam perut bumi, milik Allah. Harusnya begitu. Lahunya diakhirkan, milik Allah. Tetapi dalam metode bahasa Arab, tatkala khobar didahulukan, apa namanya, predikat didahulukan, ya, maka menunjukkan kekhususan. Sehingga dikatakan milik Allah lah, apa yang di langit, dan apa yang di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang berada di bawah perut bumi, semua ini hanya milik siapa? Milik Allah. Enggak ada milik selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam semesta sendirian. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memberikan sebagian daerahnya untuk makhluk, ya. Ya, Allah tidak memberikan hak otonomi kepada siapapun. Semua alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, "Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa." Kalau engkau, ya, menjaharkan itu, mengeraskan ucapanmu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, sungguhnya Allah mengetahui apa yang disembunyikan, wa akhfa, dan apa yang lebih disembunyikan lagi. Asir maksudnya rahasia, ya, atau ucapan yang pelan, ya. Akhfa, apa yang lebih rahasia daripada itu. Apa kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Jadi Allah menjelaskan bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini seluruhnya, ya, di langit, di bumi, antara keduanya, isi perut bumi, semuanya Allah ciptakan. Dan Allah mengetahui tentang seluruh ciptaannya, termasuk engkau wahai Muhammad, termasuk kalian seluruh manusia. Karena kalian semua adalah ciptaan Allah. Kalian bisik-bisik pun Allah tahu apa yang kalian bisikkan. Apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian, Allah pun tahu. Karena kalian ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan makhluk. Makhluk terkadang menguasai banyak hal, tapi dia tidak mengerti tentang apa yang terjadi pada kekuasaannya. Contoh raja. Ya. Raja mungkin punya kekuasaan yang luas, punya anak buah yang luas. Menterinya berkhianat pun dia tidak tahu. Ya. Istrinya berkhianat pun terkadang dia tidak tahu. Kita punya perusahaan, misalnya perusahaan pegawai banyak. Kita tidak tahu tentang anak buah kita. Kita paling punya staff-staff, direksi-direksi. Ya, itu mungkin kita tahu. Itu pun kita tidak tahu secara umum. Kita tahu secara global. Kalau dia pulang ke rumah, kita tidak tahu dia ngapain. Ya, artinya itulah manusia punya kekurangan. Dia menguasai sesuatu, tapi dia tidak mengetahui ilmu tentang segala sesuatu yang dia kuasai tersebut. Ya. Adapun Allah, semua yang Allah ciptakan, Allah ngerti tentang apa yang diciptakan. Makanya kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh, yang gugur, kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Karena daun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena antum ini ciptaan Allah, bukan? Kita ngomong apa, kita diam-diam, kita bisik-bisik di hati, Allah tahu karena kita ciptaan Allah. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Makanya Allah mengatakan, wa in tajhar bil qaul, kalau kau keraskan suaramu atau kau disembunyikan bisik-bisikan, fa innahu ya'lamu sirra, sungguhnya Allah tahu tentang rahasia bisik-bisik tersebut, ya. Wa akhfa, dan Allah lebih tahu tentang yang lebih samar daripada itu. Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, maksudnya yang lebih samar. Ada yang mengatakan yang baru diniatkan meskipun belum diomongin Allah sudah tahu. Bahkan kata Syekh Lama, yang belum diniatkan akan diniatkan Allah juga tahu, karena Allah tahu masa depan. Ya. Ya, jadi akhfa di sini adalah isim tafdhil, artinya yang lebih samar, lebih rahasia Allah pun tahu, dan ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Lahul asma'ul husna. Dialah yang memiliki nama-nama yang terindah. Dialah Allah yang memiliki nama-nama terindah. Jadi, dalam ayat-ayat ini, Allah mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Kenapa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Karena Allah memiliki nama-nama Allah yang terindah. Di antara sebab kita hanya boleh beribadah kepada Allah, karena dialah Allah yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang terindah. Nama-nama yang terindah ini menjadikan sebab kita harus hanya menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Misalnya, Al-Khaliq berarti Allah yang menciptakan. Al-Alim berarti Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Khabir, Allah mengetahui yang detail-detail. Ar-Razak, Allah yang berikan apa? Rizki. Ya. Allah yang mengatur alam semesta. Ya. Semuanya. Ya. Al-Muhyi, Al-Mumit, Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Ya. Semua al-mutakabbir, ialah Allah yang maha sombong. Tidak ada yang berhak sombong kecuali Allah, karena selain Allah tidak ada yang memiliki secara hakiki. Ya, setiap nama-nama Allah mengandung sifat yang maha agung. Dialah al-ali, ya, apa namanya, yang maha tinggi. Ya, dialah al-akbar, yang maha besar, ya, yang maha agung. Dialah al-azim, yang maha agung. Ini nama-nama Allah semuanya. Ya, ya. Maka karena Allah yang memiliki nama-nama terindah tersebut, maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Oleh karenanya, nama-nama Allah disebut dengan al-asma al-husna, yaitu nama-nama yang sampai pada puncak terindah. Ya, jelas maksudnya bukan nama-nama indah Allah, tapi nama-nama terindah. Nama-nama Allah yang terindah. Ya. Nama-nama Allah yang terindah. Kata para ulama, di antara keindahan nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pertama, setiap nama Allah menunjukkan atas pujian. Bahwasanya dengan nama-nama tersebut Allah dipuji. Al-Ghafur yang maha menerima taubat, At-Tawwab yang Al-Ghafur yang maha mengampuni, At-Tawwab yang maha menerima taubat, Ar-Razzaq ya, Al-Khabir. Semua nama-nama Allah itu menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keindahan nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara keindahan nama Allah hanya bukan sekedar nama, tapi dia mengandung makna. Dia mengandung makna. Tadi Al-Ghafur bukan sekedar Ghafur, tapi Ghafur memiliki sifat Ghufran atau sifat maghfirah. Ya. Ya, seperti itu. Seperti Al-Alim mengandung sifat Al-Ilm yang sangat luas. Seperti Al-Khaliq maha pencipta mengandung makna Al-Khalq, yaitu penciptaan. Kemudian juga sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama mencapai pada puncaknya. Mencapai pada puncaknya. Yaitu makanya kita terjemahkan dengan maha. Ya. Kita terjemahkan dengan ada kata apa? Maha, untuk membedakan kita Allah, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keindahan nama Allah, Allah menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah untuk berdoa dengannya. Kata Allah, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka di antara sebab doa dikabulkan, sebelum kita meminta kepada Allah, kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya. Kita mengatakan Al-Fardus Samad, Alladhi lam yalid wa lam yulad. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan Al-Ghafur, Ar-Razzaq, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Rahmatilah aku misalnya. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, ampunilah dosaku. At-Tawwab, wahai penerima taubat, terimalah taubatku. Ya Ghaffar, ighfirli, wahai maha pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Setiap itu, ya, kita berdoa dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keindahan nama-nama Allah, seorang yang pelajari nama-nama Allah semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan nama-nama yang ada pada makhluk, ada pada manusia contohnya. Terkadang nama manusia tidak ada maknanya. Ya. Contohnya siapa? Firanda. Entah maknanya apa, enggak tahu. Saya tanya ibu saya, ibu saya enggak tahu namanya, maknanya apa ya. Terkadang namanya misalnya apa gitu. Itu maknanya apa? Enggak, ini gabungan dari nama bapak dan nama ibu dipotong setengah gabungan. Enggak ada makna. Jadi contoh. Maksudnya banyak nama-nama yang tidak ada maknanya. Sekedar didengar enak ya. Didengar keren. Maknanya wallah alam enggak tahu. Ya. Misalnya apa? Yang keren tapi enggak ada maknanya. Ya. Ada. Coba nama antum ada yang keren-keren ya. Ada yang enggak ada namanya ada enggak? Kan banyak kan? Coba. Siapa? Hah? Hah? Contohnya siapa? Hah? Masa enggak ada banyak kan? Intinya begitu. Jadi banyak manusia namanya keren tapi enggak ada maknanya. Kemudian banyak manusia namanya ada tidak sesuai dengan dirinya. Ya. Contohnya namanya Saleh tapi pencuri. Saleh. Tapi apa? Pencuri ya. Ya. Namanya Abdul Khalik, bagus dipanggil Khaliknya, pencipta, padahal supir. Ya. Mana supir pencipta ya? Jadi banyak orang namanya sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Kemudian yang ketiga, kalaupun dia memiliki sifat tersebut, soleh, ternyata orang soleh, atau ternyata dia muhsin, muhsin artinya baik, ya. Allah juga di antara namanya Al-Muhsin. Ada orang manusia namanya muhsin, dia baik, tapi kebaikannya pun tidak seperti kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin namanya rahim, tetapi rahmat dia, kasih sayang dia tidak seperti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan ada orang namanya tidak sesuai dengan hakikatnya, ya. Seperti namanya raja di raja, raja para raja, malikul muluk, rajanya para raja. Dipanggil, diberi gelar dengan rajanya para raja. Raja para raja gimana? Dia raja apa? Enggak punya apa-apa ya. Ya dia saja raja terkadang tidak menguasai rakyatnya, apalagi menguasai kerajaan-kerajaan yang di dunia sekarang tidak ada rajanya para raja. Mana? Siapa rajanya para raja? Enggak ada. Amerika? Siapa? Donald Trump. Mau dimakzul? Itu rajanya para raja. Dia enggak bisa berbuat apa-apa mau dimakzul ya. Sunda Empire. Sama King of the King. Wah, enggak ada, di dunia enggak ada rajanya para raja, enggak ada. Siapa rajanya para raja? Enggak ada. Nama nama bohong itu nama isinya apa? Kebohongan. Nah, rajanya para raja siapa? Nah, dia paling menguasai kerajaan, menguasai daerahnya sendiri-sendiri. Raja Saudi pun hanya menguasai Saudi. Ya, adapun raja menguasai seluruhnya, di dunia enggak ada. Rajanya para raja tidak ada ya. Apalagi di akhirat ya. Kata Allah, "Limanil mulkul yaum?" Ya. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang bisa jawab. Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Semua orang dibangkitkan pada hari kiamat, tidak ada atributnya. Ya. Bangkit dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat, buhman, tidak bawa apa-apa, tanpa alas kaki. Mau raja, ya raja aja begitu, apalagi cuma jenderal ya. Ya. Apalagi cuma yang lainnya. Baik. Jadi itulah al-asma'u al-husna. Al-asma' al-husna itu nama-nama Allah yang mencapai puncak keindahan nama-nama tersebut. Setelah itu, Allah masuk dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Ya. Allah ingin menekankan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami turunkan Al-Quran kepada engkau bukan untuk sengsara." Memang kelihatannya terkadang sulit menjalankannya, tapi di ujung daripada itulah kebahagiaan. Contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia mengalami ujian-ujian. Tetapi ujungnya adalah kebahagiaan. Ujungnya Fir'aun belantaranya binasa dan Allah berikan perhatian luar biasa kepada Nabi Musa. Apalagi surat ini turunkan di Mekah. Yang Nabi SAW dalam kondisi sulit. Ya Nabi baru menyusun kekuatan setelah berhijrah ke kota Madinah. Tapi selama di Mekah, tertindas, diintimidasi dan yang lainnya ya, diintimidasi dan yang lainnya. Taib, kita masuk dalam kisah Nabi Musa. Dan ini isyarat ya, kata Al-Baydawi, saya kembali kepada ayat pertama, kata Allah, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tatkala Abu Jahal dan Nadhr bin Haris mengejek Rasulullah, "Ya Rasulullah, ente ngapain Muhammad, ente ibadah setengah mati. Ente sengsara setelah meninggalkan agama kami." Ya. Maka kata Allah, "Kami turunkan Al-Quran bukan untuk membuat engkau sengsara." Isyarat kata Al-Baydawi, "Fihi ta'ridun bi'annahumul ashqiya." Di sini ada isyarat justru mereka lah, yaitu Abu Jahal, Nadhr bin Harith dan teman-temannya, mereka lah yang sengsara. Justru orang-orang yang jauh dari Islam, mereka lah yang sengsara. Ya. Mereka yang sengsara. Lihat, betapa banyak orang masuk Islam. Antum mau lihat orang yang murtad, hampir tidak ada sedikit. Ya, hampir sedikit, karena itu mungkin karena belum menjalankan agama dengan baik, tidak ngerti tentang agama, dibodoh-bodohin akhirnya murtad. Tapi lihat yang masuk Islam, kenapa mereka rela masuk Islam, rela meninggalkan keluarga, rela dimusuhi oleh keluarga, rela meninggalkan dunia. Kenapa? Karena mereka tahu ada kebahagiaan. Enggak mungkin mereka meninggalkan kenikmatan dunia hanya untuk mencari sesuatu yang tidak jelas. Menunjukkan bahwasanya mereka semua merasakan apa? Kebahagiaan. Justru orang-orang yang bertahan dalam agama selain Islam, mereka lah ya sengsara. Mereka yang sengsara. Baik, kita masuk dalam kisah Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithu Musa? Apakah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa alaihissalam? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Di sini dalam kisah Nabi Musa, Allah menjelaskan bagaimana Allah perhatian kepada Nabi Musa. Allah perhatian banget sama Nabi Musa. Jadi bagaimana sebelum dia lahir Allah sudah perhatikan, waktu dia masih kecil Allah juga perhatikan, setelah dia dewasa Allah perhatikan, ketika berhadapan dengan Fir'aun Allah perhatikan, terus Allah perhatikan Nabi Musa. Padahal dia Nabi Musa alaihissalam. Sementara engkau wahai Muhammad, engkau lebih agung daripada Nabi Musa. Bagaimana Allah tidak perhatian sama engkau? Karena ini ingat, ini konteks surat ini turun di awal Islam, di mana Nabi dihina, di mana Nabi dimusuhi oleh kerabat dekatnya, dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab, dimusuhi oleh kaum Quraisy yang seharusnya kaum tersebut membantu Nabi karena itu sukunya Nabi, ternyata malah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat bagaimana sahabat-sahabatnya disiksa, bagaimana sahabatnya dibunuh, ya. Ini namanya manusia, maka perlu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedih, ya. Nabi sedih tatkala kerabatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedih tatkala dikata-katain oleh mereka dengan tuduhan orang gila, kemudian penyihir dan yang lainnya, ya. Sampai Allah berkata, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Rasulullah akibat tuduhan-tuduhan mereka. Maka di antara hal yang membuat Nabi bisa tegar adalah Allah kisahkan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, ya. Ya. Kata Allah, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah para rasul yang membuat dadamu tegar. Jadi ini surat turun waktu Nabi masih di Mekah, di mana kaum muslimin dalam kondisi terintimidasi. Maka Allah sebutkan di antaranya kisah Nabi Musa alaihissalam. Agar Rasulullah SAW tahu ini Nabi Musa, Allah perhatikan. Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Musa sama sekali. Sadar atau tidak sadar, bahkan waktu Nabi Musa masih belum lahir, tatkala lahir tidak tahu apa-apa, Allah sudah perhatian terhadap Nabi Musa. Dan engkau wahai Muhammad lebih agung daripada Nabi Musa alaihissalam. Tentu perhatian Allah akan lebih besar kepada engkau. Baik. Kita kisahkan Nabi Musa. Kata Allah, wahal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah Nabi Musa alaihissalam? Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu ala nari huda. Tatkala Nabi Musa alaihissalam melihat api dari kejauhan. Ini kisahnya kapan? Kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Allah sebenarnya bercerita ke surat Al-Qasas, itu Nabi Musa alaihissalam waktu dia tinggal jadi anak angkat Fir'aun sampai dewasa, kemudian dia pun melakukan kesalahan, membunuh salah seorang anak buah Fir'aun, akhirnya mereka berkumpul untuk membunuh Nabi Musa karena Nabi Musa telah membunuh sukunya Fir'aun. Maka Nabi Musa pun lari ke negeri Madian, singkat cerita dalam surat Al-Qasas, kemudian dia lari ke negeri Madian, kemudian dia menikah dengan salah seorang wanita putra dari seorang soleh di negeri Madian. Setelah dia menikah, dia bekerja karena harus bayar mahar 10 tahun. Setelah dia bayar mahar, dia sudah punya istri. Kata para ulama, dia pun ingin pulang kampung. Ingin balik ke mana? Ke Mesir. Ya, wasara bi ahlihi. Maka dia pun berjalan dari negeri Madian bersama istrinya menuju ke negeri Mesir. Tapi subhanallah qadarullah, mereka berjalan dalam kegelapan. Kemudian mereka tersesat. Bingung jalan kemana. Jalan sama istrinya, kemudian tiba-tiba bingung karena gelap, bingung ke arah mana, tersesat, ya, menuju ke Mesir enggak sampai-sampai, ya, tiba-tiba idra'a naran. Tiba-tiba dia melihat api dari kejauhan. Ternyata api tersebut cahaya Allah Subhanahu wa taala. Idra'a naran, tatkala dia melihat api, faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Maka dia berkata kepada istrinya, kepada keluarganya, ya, tenanglah engkau di sini, jangan kemana-mana. Ini anastu nar, aku merasakan ada api di sana, aku melihat dari kejauhan ada api. Buat apa kau diam di sini wahai istriku? La ali atiku minha biqabasin au ajidu ala nari huda. Saya ingin ke sana, ada dua tujuan. Yang pertama, saya ingin mengambil syu'lat dan minan nar, yaitu sebuah yaitu obor misalnya, kayu yang dibakar, ya. Au ajidu ala nari huda, atau dengan api tersebut kita bisa mengetahui jalan menuju ke Mesir. Atau mungkin kita bisa bertanya kepada orang yang nyalakan api tersebut, kemana ada jalan ke Mesir. Ini tujuan Nabi Musa AS. Disebut Nabi Musa keluar sama istrinya dalam Lailatin Mudhlimatin Baridah, yaitu dalam kondisi malam yang gelap gulita dan dingin, berjalan menuju ke Mesir. Kemudian melihat api dari kejauhan, Nabi Musa berkata, ya umkuthu, diamlah wahai istriku di sini, ya aku akan mengambil api. Dalam ayat yang lain, la'allakum tastalun, semoga kalian bisa hangat dengan api tersebut. Dan ini dalil bahwasanya Nabi Musa sayang sama istrinya. Sayang sama apa? Istrinya. Dia bilang, tunggu sebentar, saya carikan api untuk menghangatkanmu, ya. Ya, kita pun demikian, kalau istri kedinginan kasih selimut, ya. Kalau istri enggak mau selimut berarti butuh antum yang menghangatkan. Nah, jadi begitu, juga istri udah kedinginan kita cuekin aja. Jangan, ya. Berarti harus perhatian. Sabar ya sayang, Abi mau ngambil api dulu, ya. Gitu. Jangan sayang, tolong belikan, Bang. Abi tunggu sini, saya yang belikan, ya. Oh, jangan. Saya yang suruh tunggu, kita yang belikan buat istri, istri kita. Bukan kita malah santis, istri kita suruh kerja ngelayani apa? Kita, ya. Ada saatnya istri bekerja buat kita, ada saatnya kita bekerja untuk istri. Ya, Nabi Musa alaihi salam yang kuat dan gagah perkasa, ya. Kalau mukul orang langsung mati, itu sama istrinya apa? Lembut, ya. Antum yang setengah kuat, setengah mampus, kekuatannya pun dipertanyakan, terus ngapain kasar-kasar sama istri? Ya, Nabi Musa, kusu, diam istriku, tunggu di sini, saya mau cari apa? Mau cari api. Makanya perkataan indah dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu dinukil oleh Ibnu Hajar Fathul Bari tentang para wanita, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, laghib yaglibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am. Para istri itu menguasai suami-suami yang baik dan dikuasai oleh suami-suami yang buruk. Saya ulangi. Ini pembicaraan bukan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, ya. Para istri itu yaglibna al-kiram, mereka menguasai suami-suami mereka yang baik. Wa yaglibuhunna al-li'am, dan mereka dikuasai oleh suami-suami yang buruk. Jadi kalau antum ngalah kepada istri antum, dikuasai oleh istri antum, bukan berarti antum apa? Buruk, bukan berarti antum rendah, ya. Betapa banyak kita baca sifat para salafus saleh, mereka mengalah kepada istri mereka. Terutama kalau tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan istri-istrinya, kalau kita baca bukan seperti dia seorang nabi, tapi dia sebagai seorang suami. Oleh karena terkadang istrinya angkat suara, Nabi sabar. Kalau kita bermuamalah, saya bermuamalah sama istri saya sebagai ustaz, kurang ajar kamu. Murid saya enggak ada yang berani angkat suara. Itu bos bengkel aja enggak pernah ngangkat suara depan saya. Kamu siapa? Nabi tidak memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai nabi tatkala bermuamalah dengan istri-istrinya, ya. Mengalah, ya. Tapi bukan bahlul kemudian dikuasai, semua harta diambil oleh istri, itu namanya bahlul, ya. Kita ngalah tapi dalam kondisi pintar, ya. Maksud saya, jangan sampai kemudian kita ini merasa melayani istri, kita merasa hina, merasa rendah. Tidak, itulah sifat orang-orang yang mulia. Kata Muawiyah, yaglibna al-kiram wa yaglibuhuna li'am. Bahwasanya para wanita itu, para istri menguasai suami-suami yang mereka yang baik, dan mereka dikuasai oleh suami-suami mereka yang buruk, ya. Kalau ada istri ketakutan ketemu suaminya, itu berarti suaminya enggak beres, ya. Berarti dia menguasai istrinya dengan kekerasan, dengan yang lainnya. Dan Nabi Musa alaihi salam perhatian sama istrinya, sayang tunggu di sini, saya ambil api dulu, kamu tunggu. La'allakum tastalun. Siapa tahu kalian bisa hangat dengan api tersebut. Atau kita bisa cari jalan untuk menuju jalan karena kita ingin pergi ke Mesir. Au ajidu 'alan nari huda. Jadi agar au ajidu 'alan nari huda, yaitu siapa tahu aku mendapat petunjuk di api tersebut. Maksudnya dua, yaitu bisa jadi dengan api tersebut kita bisa jalan menuju Mesir, atau kita ketemu dengan orang yang nyalain api tersebut sehingga dia bisa tunjukkan mana arah jalan menuju Mesir. Maka Nabi Musa pun pergi menuju tempat tersebut. Ya. Bayangkan, ya, ini bagaimana perhatian Nabi Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa berjalan gelap-gelap, dingin-dingin, tahu-tahu Allah kasih petunjuk dari jauh. Ternyata Allah ingin bicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan betapa sering kita ini yang imannya sangat pas-pasan, ya, sering Allah perhatian sama kita. Sering banget, ya. Terlalu sering. Banyak. Bukan terlalu sering. Selalu Allah perhatian sama kita. Sering kita tidak sadari, terkadang kita sadari. Dalam kondisi sulit, tahu Allah kasih apa? Solusi. Bahkan solusi dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Terkadang Allah kasih rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan banyak Allah beri solusi di luar pada nalar kita. Oleh karenanya seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan. Nabi Musa alaihi salam dingin-dingin, gelap-gelap, terus Allah kasih cahaya yang dia tidak duga kalau itu Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Maka dia pun pergi menuju cahaya tersebut. Maka kata Allah, "Falamma ataha nudiya ya Musa." Tatkala Nabi Musa sampai ke tempat tersebut, "Nudiya ya Musa," maka diserulah kepada, dipanggil, "Ya Musa." Subhanallah, ada suara memanggil Musa dengan namanya. "Ya Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Sungguhnya aku adalah Rabbmu. Aku Tuhanmu, wahai Musa. Aku yang menciptakan engkau. Ya, aku yang beri rezeki kepadamu. Aku yang perhatikan engkau. "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik." Bukalah kedua sendalmu. "Innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Kenapa Nabi Musa disuruh buka sendal? Ada beberapa pendapat ya. Di antaranya ada yang mengatakan Nabi Musa karena lembah tersebut berkah, Allah menyuruh Nabi Musa membuka kedua sendalnya agar kaki Nabi Musa menyentuh keberkahan lembah tersebut. Ada yang mengatakan Allah mengajari Nabi Musa beradab, bagaimana bertemu dengan Rabbul Alamin. Tidak pantas untuk apa? Memakai sendal. Maka Nabi Musa buka sendal. Ini dalil bahwasanya pentingnya adab. Ya. Kalau seorang bertemu dengan orang lain, bertemu dengan pemimpin, dia harus beradab. Bertemu dengan ulama, dia harus beradab. Bertemu dengan orang tuanya, dia harus beradab. Bertemu dengan orang yang punya jasa sama dia, dia harus beradab. Ya, apalagi Nabi Musa bertemu dengan Rabbul Alamin. Fakhla'na 'alaika. Allah ajarkan adab sebelum Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa. "Innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Semuanya kau sedang berada di lembah yang suci. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Dan aku yang telah memilihmu sebagai seorang rasul. "Fastami' lima yuha," maka dengarkanlah wahyu yang akan aku sampaikan kepadamu. Dengarkanlah wahyu yang akan aku sampaikan kepadamu. Ini dalil bahwasanya kenabian adalah ikhtiar, istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu yang diusahakan. Ya. Allah berhak memilih siapa saja yang Allah jadikan rasul. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa Allah harus jadikan dia seorang rasul. Allah memetakan risalah kepada siapa. Ya, tidak ada namanya kenabian diusahakan. Ya, sebagaimana pendapat Ibnu Sina yang mengatakan bahwasanya kalau ingin jadi nabi bisa berusaha dengan latihan-latihan khusus dan yang lainnya. Itu enggak benar. Ya. Nabi Musa tidak pernah latihan jadi nabi, tahu-tahu jadi apa? Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah latihan jadi nabi, tahu-tahu jadi nabi. Makanya justru malaikat Jibril datang dia ketakutan. Ya. Tidak sangka bakalan diangkat menjadi seorang nabi, ya. Intinya kenabian adalah pilihan. Kata Allah, "Wa ana akhtartuka." Subhanallah. Kenikmatan yang luar biasa. Allah milih Nabi Musa di antara sekian banyak manusia menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah apa yang diwahyukan kepada engkau. "Innani anallahu la ilaha illa ana." Sungguhnya aku ini adalah Allah. Allah memperkenalkan dirinya. "Engkau Musa, aku sudah tahu wahai Musa. Adapun aku, innani anallah. Aku adalah Allah, Tuhanmu. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Dirikan sholat untuk mengingatku. Apa makna dirikan sholat untuk mengingatku? Maka di sini ada tiga pendapat disinggung oleh para ulama. Yang pertama, "Wa aqimis sholata li dzikri," yaitu dirikanlah salat agar kau mengingatku. Dirikanlah salat agar kau mengingatku. Karena zikir adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka hambanya berzikir kepada Allah, ya. Maka Allah suruh Musa untuk salat. "Wa aqimis sholata li dzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini pendapat pertama. Li dzikri, ya. Pendapat yang kedua, "Li dzikri," dirikanlah sholat agar aku mengingatmu secara khusus. Jadi kalau Anda ingin diingat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah secara khusus, dirikan apa? Sholat. Kata Allah, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat engkau. Allah tahu semua hambanya. Allah mengingat semua hambanya. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Tapi ada pengingatan khusus, yaitu kalau kau ingin diingat oleh Allah secara khusus, diperhatikan oleh Allah secara khusus, maka tegakkan apa? Sholat. Semakin seorang tegakkan sholat, dia semakin dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin diperhatikan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat yang ketiga, wa aqimi sholata li dzikri, yaitu didirikan sholat untuk mengingatku. Artinya, kapan kau lupa dari sholat, begitu kau ingat maka sholatlah. Ya, makanya dalam hadis kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusolliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Karena Allah berfirman, wa aqimi sholata li dzikri, didirikan sholat karena mengingatku. Jadi seorang kalau lupa sholat, kapan atau dia ketiduran, ya misalnya tidur jam 2 malam, bangun jam 9 pagi. Begitu dia terjaga, dia hendaknya sholat subuh, meskipun jam 9 pagi. Ya. Atau dia lupa sholat zuhur. Allah alam kenapa dia lupa ya. Mungkin dia pas zuhur, lagi acara dengan teman, biasanya dia sholat di masjid, gak bisa sholat di masjid, dia lupa, tahu-tahu dia jalan sampai asar, dia sholat asar, sudah 5 menit lagi maghrib, baru dia ingat, ya Allah saya belum sholat zuhur. Apa yang dilakukan? Wa aqimi sholata li dzikri, segera sholat tatkala kau ingat, meskipun di waktu terlarang. Sholatlah apa? Zuhur. Jadi kalau orang lupa, kapan dia sholat, kapan dia ingat, dia kerjakan. Saya pernah begitu, sholat isya saya lupa. Ada tamu, saya jemput, habis maghrib kejebak macet, saya ketemu dengan kawan saya, ngobrol, terus kemudian selesai, belum sholat isya, pulang ke rumah tidur. Subhanallah, bangun sebelum subuh, tiba-tiba, oh iya saya belum sholat apa? Belum sholat isya. Maka saya sholat isya. Meskipun saya ingat besoknya juga tidak ada masalah. Misalnya saya ingat minggu depan, wih ternyata minggu lalu saya belum sholat isya. Sholat kali itu, tidak ada masalah. Wa aqimi sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Baik. Di sini ada faedah tentang ayat ini berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berbicara. Maha berbicara. Dan Allah berbicara dengan suara yang didengar. Dan Allah berbicara dengan bahasa apa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah berbicara dengan topik apa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah berbicara dengan siapa saja yang Allah kehendaki. Maka disebut dengan maha berbicara. Ini akidah Ahlus Sunnah jelas. Semua orang tahu Nabi Musa ngobrol, bicara sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi Nabi Allah bertanya, Nabi Musa jawab, Allah bertanya, Nabi Musa bertanya. Timbal balik antara Allah dengan Nabi Musa. Ya. Allah bicara dengan Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Terserah Allah. Jadi disebut maha berbicara. Yaitu Allah berbicara dengan suara yang didengar, dengan huruf-huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan topik apa yang Allah kehendaki, kapan Allah berbicara, terserah Allah. Kepada siapa Allah berbicara, terserah. Terserah Allah. Itu namanya maha berbicara. Nah, hal ini tidak bisa dipikirkan oleh ahlul bidah. Orang-orang asyairah, ya, meyakini bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tetapi dengan bahasa jiwa yang tidak ada bahasanya. Karena Allah sifatnya jamid, statis, tidak pernah berubah dari azali sampai sekarang. Allah tidak boleh mengalami perubahan. Kenapa bisa demikian? Ini syubhat saya bahas dalam syarah akidah wasitiyah. Saya tidak mungkin bahas di sini. Tapi intinya, mereka punya keyakinan syarat Tuhan. Mereka mengambil dari Aristoteles dan Plato. Bahwasanya syarat Tuhan, Tuhan harus statis sejak zaman azali. Tidak boleh mengalami perubahan sama sekali. Oleh karenanya, karena mereka mengatakan Allah mengalami perubahan, berarti Allah begini. Sehingga mereka syarat Tuhan, Allah harus statis. Dan di antara syarat statis, tidak boleh Allah berbicara dengan suara. Karena kalau bicara dengan suara, ada sesuatu yang baru didengar. Berarti tidak statis. Kalau berbicara dengan huruf, berarti ada huruf yang bersambung. Alif, lam, mim. Ini enggak bisa. Tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terjebak dengan pemahaman falasifah, ahli filsafat. Akhirnya mereka tidak terima ayat ini bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan suatu yang didengar. Kata mereka Allah bicara dengan bahasa jiwa. Yang bahasa jiwa tersebut tidak diungkapkan dengan bahasa apapun. Tetapi kalau bahasa jiwa tersebut dipahami oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diungkapkan oleh Muhammad dengan bahasa Arab namanya Al-Quran. Jadi keyakinan mereka Al-Quran ini bukan bahasa Allah, tetapi ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Sederhananya begini, misalnya ada orang bisu gak bisa ngomong, saya ingin ungkapkan isi hatinya, maka saya bicara pakai bahasa saya, paham? Gampangannya gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala punya bahasa jiwa yang diungkapkan oleh Muhammad dengan bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi terjemahan dari firman Allah atau ungkapan dari firman Allah. Ini tidak benar. Tidak benar. Kita meyakini lafal-lafal ini dari Allah atau bukan? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karenanya, Bantahannya dalam ayat ini. Pertama, Allah mengatakan, ya. Terus kata mereka, ya, kita tanya sama mereka. Allah berfirman, ya. Waktu Allah bertemu dengan Nabi Musa, Allah berkata, "Innani anallah." Sungguhnya aku adalah Allah. Itu perkataan siapa? Allah atau malaikat? Allah. Allah atau malaikat? Allah. Enggak mungkin malaikat mewakili Allah berkata, karena mereka maksudnya itu malaikat yang ngomong. Kalau malaikat yang mewakili Allah mengatakan, "Aku adalah Allah," kafir atau tidak? Kafir malaikat tersebut. Gimana malaikat berani mengatakan, "Aku adalah Allah"? Beda kalau malaikat mengatakan, "Sungguhnya dia adalah Allah," ya Bu. Mungkin itu perkataan malaikat, tapi perkataannya aku, "Innani," sungguhnya aku, sungguhnya lagi, sungguhnya aku ini adalah Allah. Bagaimana itu perkataan malaikat? Itu jelas Allah yang ngomong langsung. Karena enggak mungkin malaikat mewakili, ya. Misalnya presiden nyuruh menterinya, dia mengatakan, "Sungguh saya ini presiden," ya pasti salah, bohongin deh. Dia bilang, "Sungguhnya presiden berkata," pakai kata ganti orang ketiga, okelah. Tapi dia sekarang pakai domir mutakallim, kata ganti orang pertama. "Innani anallah," sungguhnya aku adalah Allah. Maka yang jelas yang ngomong bukan malaikat. Bahkan Allah mengancam tentang malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam." Barang siapa di antara malaikat yang berani ngomong, "Aku adalah Tuhan selain Allah," kami akan balas dia dengan neraka jahannam. Jadi ini yang ngomong siapa? Allah. Bukan malaikat. Kalau seandainya yang ngomong malaikat bukan Allah, maka buat apa Nabi Musa diberi gelar Kalimullah, yang berbicara langsung dengan apa? Allah. Nah, enggak usah Nabi Musa, manusia saja bisa ngomong sama malaikat. Dalam banyak hadis Allah kirim malaikat ngomong siapa? Sama manusia. Kalau ternyata yang ngomong ini bukan Allah, berarti Nabi Musa tidak istimewa. Paham tidak? Baik. Kemudian Allah berkata, "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Kata Allah, "Wa anakhtartuka fastami' lima yuha." Sungguhnya akulah yang memilih engkau wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti yang didengar suara atau bukan? Berarti Allah bersuara atau tidak? Suara. Nabi Musa dengar perkataan Allah. Apa yang didengar oleh Nabi Musa? "Innani anallah," aku adalah Allah. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah tanpa suara. Yang gimana ini? Terus Nabi Musa dengar perkataan siapa? "Fastami' lima yuha," dengarkanlah. Ya. Kalau kata mereka firman Allah adalah makna, makna enggak bisa didengar. Makna dipahami bukan didengar. Paham? Kata mereka firman Allah itu makna, bukan suatu suara yang didengar. Ya, bagaimana sementara Allah mengatakan dengarkanlah. Kalau makna ya renungkanlah, bukan dengarkanlah. Fikirkanlah, itu baru makna. Tapi Allah menggunakan bahasa yang jelas, fastami', ya, simaklah, dengarkanlah. Lima yuha yang akan diwahyukan kepadamu. Apa isinya? "Innani anallah," sungguhnya aku adalah Allah. Ini sederhana intinya untuk membantah ahlul bidah yang mereka terlanjur terkena dengan filsafat, racun filsafat, sehingga mereka mentakwil-takwil sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menyelisih akidah Ahlussunnah secara umum, akidah kaum muslimin secara umum. Semua kaum muslimin di alam semesta ini kalau buka Al-Qur'an mereka mengatakan ini firman Allah. Mereka berkata, "Dengarkanlah firman Allah." Kalau terjemahan baru mereka mengatakan, "Sari tilawah firman apa? Allah." Enggak ada yang mengatakan, "Oh, ini perkataan Muhammad disarikan dari firman Allah yang bahasa jiwa." Enggak ada yang pernah ngomong gitu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. "Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha." Sungguhnya hari kiamat akan tiba wahai Musa. "Akadu ukhfiha," hampir-hampir aku menyembunyikannya. Maksudnya kata para ulama, kalau boleh aku sembunyikan tentang kapan hari kiamat, kepada diriku aku akan sembunyikan. Namun tidak mungkin disembunyikan kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui. Artinya, artinya malaikat tidak ada yang tahu kapan hari kiamat, tidak seorang nabi pun tahu kapan hari kiamat. Bahkan kalau boleh aku sembunyikan, aku akan sembunyi, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak sembunyikan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, ya, illahu. Tidak ada yang tahu tentang maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak benar muncul sebagian dai-dai sekarang kemudian mengatakan entar lagi hari kiamat, umur dunia tinggal sekian, ya. Kemudian gini ini ngeramal, para dukun aja enggak berani ngeramal hari kiamat, ini dai ngeramal kapan hari kiamat. Tadi baca Imam Mahdi sekarang umur sudah 39 tahun. Subhanallah. Entar lagi Imam Mahdi kalau sudah muncul berarti sebentar lagi apa? Dajjal muncul, karena Dajjal muncul di zaman siapa? Imam Mahdi. Berarti ya sebentar Imam Mahdi mungkin umur 70 meninggal misalnya. Ya, bentar lagi ada kiamat berarti. Dari mana itu? Imam Mahdi. Udah ketemu dengan Imam Mahdi, kenalan sama Imam Mahdi. Macam-macam orang sekarang ngomong tentang hari kiamat. Dia tidak mengatakan kapan hari kiamat, tapi dia isyaratkan Imam Mahdi sudah apa? Muncul misalnya. Dan yang lain. Baik, ada lagi, sungguhnya badan NASA telah menyebutkan akan ada suatu benda yang datang kemudian akan 2/3 isi bumi, macam subhanallah. Ini dari mana ente bicara seperti itu ya? Seakan-akan kiamat sudah apa? Tiba. Enggak usahlah, kata Allah, akadu ukhfi, hampir-hampir aku sembunyikan dari diriku, ya. Kata Allah, litujza kullu nafsin bima tas'a. Kenapa ada hari kiamat? Agar setiap jiwa dibalas dengan apa yang telah dia kerjakan. Karena ada namanya hari pembalasan. Ya, kalau tidak ada hari pembalasan, berarti Allah tidak adil. Kita enggak usah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara misalnya Pak RT yang menguasai daerah RT-nya. Kalau ada keributan di situ, ada yang mendolimi, ada yang didolimi, Pak RT-nya diam-diam saja, Pak RT enggak beres berarti. Biarin aja, enggak ada masalah. Kita bicara misalnya direktur perusahaan, perusahaan terjadi macam-macam, dia tidak, ada yang dolim, dia tidak peduli, berarti dia enggak adil. Bagaimana kita mengatakan tidak ada hari pembalasan? Berarti semua terjadi tanpa ada pembalasan, yang zalim mendolim, yang didolimi didolim, begitu saja tanpa ada hari perhitungan, mustahil bagi Allah. Allah Maha Adil. Maka Allah akan tegakkan namanya hari kiamat, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap jiwa ya merasakan balasan dari akibat yang dia kerjakan. Kata Allah, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Maka janganlah kamu dipalingkan dari hari kiamat oleh orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, fatarda, maka dia menjadi binasa. Ya, ada orang di sana tidak beriman dengan hari kiamat, baik dengan perkataan maupun dengan sikap. Maka kamu jangan dipalingkan dari hari kiamat oleh orang-orang tersebut. Ini dalil bahwasanya ya, semakin orang melupakan hari kiamat, semakin orang melupakan hari kebangkitan, dia akan semakin binasa. Dia semakin binasa. Dan ketahuilah, tidaklah kita ini terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan kecuali karena iman kita kepada hari akhirat kurang. Kalau seorang memiliki keimanan hari akhirat yang kuat, yang pasti, maka dia berpikir panjang untuk mengucapkan sesuatu, dia berpikir panjang untuk membuat statement tertentu, dia berpikir panjang untuk bermaksiat, ya. Kalau imannya benar-benar matang kepada hari kiamat. Ya, maka Allah ingatkan, jangan sampai kau terpalingkan dari hari kiamat oleh orang-orang yang tidak beriman dengannya. Taib, masih ada waktu? Masih, sabar ya. Baik, kita lanjutkan paragraf yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah berbicara dengan Nabi Musa, maka Allah ingin menyuruh dia berdakwah kepada Firaun. Tapi Allah kasih mukadimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Allah tahu apa yang di tangan Nabi Musa. Tahu atau tidak? Tahu, tapi Allah punya tujuan bertanya tentang hal tersebut. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Beberapa tujuan disebut oleh para ulama, ya. Maksudnya ini tongkat ini ditangkap tongkat Nabi Musa. Tongkat ini akan menjadi berbagai macam mukjizat. Ya. Mukjizat di antaranya berubah menjadi apa? Ular. Mukjizat di antaranya nanti mukul batu keluar 12 keran air. Mukjizat di antaranya mukul lautan, lautan akan terbelah. Mukjizat dia mukul lautan tertutup kembali. Jadi dengan tongkat ini berbagai macam mukjizat, berbagai macam mukjizat. Tetapi Allah bertanya kepada Nabi Musa, untuk apa? Ada faedah-faedahnya. Di antaranya untuk meyakinkan kepada Musa bahwa itu benar-benar tongkat. Ini tongkat dari kayu ya. Jadi apa yang akan menimpamu, tongkat jadi ular tuh benar-benar mukjizat dari kekuasaan apa? Tuhan. Ini benar-benar tongkat dari kayu. Ini yang pertama. Ya. Tapi kita bacakan dulu sebelum kita sebutkan faedah-faedahnya. Allah berfirman, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Dan Allah tahu apa yang di tangan Nabi Musa. Nabi Musa semangat menjawab. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Dia adalah tongkatku. Aku bersandar kepadanya, bertelekan dalam berjalan. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku menjatuhkan dedaunan tumbuh-tumbuhan untuk dimakan oleh kambing-kambingku. Kata para ulama, kambingnya kecil-kecil. Tidak mampu untuk ngambil daun di atas pohon. Maka Nabi Musa cari daun untuk kambing-kambing tersebut. Caranya bagaimana? Ada yang mengatakan dia pukulkan tongkatnya di pohon. Ada yang mengatakan tongkatnya di ujungnya begini. Dia gantungkan tongkatnya di dahan kemudian digoyang-goyang. supaya daun apa? Berjatuhan, atau dia tarik daun supaya jatuh dimakan oleh kambing-kambingnya. Maka dia mengatakan, atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Aku gunakan tongkatku untuk mencari dedaunan buat kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku punya keperluan-keperluan yang lain. Kata Allah, qala alqiha ya Musa. Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Ya Musa lempar. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba menjadi ular yang bergerak-gerak. Disebut dalam ayat yang lain, Nabi Musa pun kabur. Begitu lihat tongkat jadi ular, Nabi Musa pun tak kabur, bukan mundur begini, tapi langsung balik, langsung lari. Kalau mundur kan masih ketakutannya sedikit, mundur pelan-pelan. Tapi kalau balik langsung kabur, itu namanya takut sekali. Kata Allah, akbil wala takhaf. Wahai balik kau Musa, jangan takut. Suruh balik. Ambil, khudha wala takhaf. Ambil tuh ular. Namanya manusia takut lihat ular besar ya, bergerak-gerak. Sanu'idu hasiratahal ula. Kami akan ulangi lagi dia menjadi tongkat. Dan akan tongkat itu menjadi ular lagi. Tapi ini beberapa faedah dari ayat ini. Kata para ulama, kenapa Allah mengatakan, wahai Musa, apa yang di tangan kananmu? Nabi Musa jelas, ini tongkatku, aku gunakan gini, gini, gini, gini. Kata para ulama, agar Allah meyakinkan, wahai Musa, sungguhnya itu benar-benar tongkat, dan tongkat ini akan mengalami keajaiban-keajaiban. Benar-benar kayu, yang kau pegang itu benar-benar kayu, dan apa yang terjadi itu karena aku Tuhan yang merubah itu semua. Ya. Kemudian, yang kedua, kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala ya, ingin menjelaskan kepada Musa bahwasanya Allah mampu merubah segala sesuatu dengan cepat. Dengan cepat, tongkat lempar tiba-tiba berubah menjadi apa? Ular. Tanpa ada proses kemudian membesar, kemudian enggak. Cek, langsung jadi apa? Ular. Dengan begitu cepat. Dengan begitu cepat. Kemudian diambil langsung jadi tongkat juga dengan begitu cepat. Yang Allah ingin jelaskan bahwasanya hari kiamat sangat mudah. Allah kalau ingin rubah, ingin menghancurkan matahari, ingin matahari berhenti terbit dari barat, semuanya mudah. Kun fayakun. Innama amruna idza arada innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kalau yang berkehendak sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Ya. Jadi untuk meyakinkan adanya hari kiamat, Allah tunjukkan bagaimana tongkat bisa Allah rubah langsung menjadi apa? Menjadi ular, dan ular langsung bisa berubah menjadi tongkat. Kemudian di antara faedahnya, yaitu Allah ingin lembut kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa sendirian, kemudian ketakutan, ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah kegelapan, ya, maka Allah ajak ngobrol gampangannya. Apa di tangan kanmu, ya Musa? Nabi Musa jawab, tenang, ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini. Kalau ya Musa, lempar tongkat langsung. Kaget, tapi pelan-pelan. Allah buat dia hilang daripada wahsyah, itu kesendirian. Jadi Allah ngobrol dengan Nabi Musa. Karena kata para ulama, kalau antum ingin berdakwah juga kasih mukaddimah ya. Jangan langsung datang ke orang-orang lagi makan langsung. Sungguhnya seluruh bid'ah sesat. Orang lagi makan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sungguhnya hari kiamat akan tiba. Tubuhmu semua akan jadi tulang belulang. Ya enggak bisa. Datang pada cewek ya, cewek, hari kiamat akan tiba. Ini tubuhmu yang, wajahmu yang cantik akan dimakan ulat. Suatu saat akan dimakan. Ya, orang enggak akan terima. Semuanya butuh dengan apa? Mukaddimah. Bahkan lihat Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan perkara yang dia cintai. Nabi Musa suka sekali dengan tongkatnya. Makanya waktu ditanya, "Untuk apa Musa?" Cerita macam-macam. "Wa liya fiyam buat ini, buat ini, buat ini. Masih banyak kebutuhan yang saya gunakan dengan tongkat ini." Allah kayak masuk dalam apa namanya? Dalam pikiran Nabi Musa untuk membuat dia senang dan mudah untuk menerima perintah. Maka kita pun kalau berdakwah mukaddimah. Ya mungkin mukaddimah dalam dakwah dengan adab, dengan akhlak, dengan sirah, kemudian baru kita masukkan tauhid dan macam-macam begitu, berbagai macam mukaddimah. Yang penting tujuan kita agar orang mengenal Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan yang penting kita sampaikan, bukan masalah yang penting kita sampaikan. Tapi bagaimana cara menyampaikan juga harus dipikirkan. Bagaimana cara menyampaikan juga harus dipikirkan. Kemudian di antara faedah kenapa Allah bertanya tentang tongkatnya ya. Kata para ulama, agar sebagai latihan. Ya. Ini disebutkan oleh Tahir bin Asyur. Latihan, kenapa? Karena Musa harus melemparkan tongkat ini di hadapan Fir'aun di kemudian hari. Jadi latihan dulu, ya, briefing dulu. Ya. Seandainya tidak di briefing, Musa pasti ketakutan. Ya. Tapi latihan dulu, lempar tongkat ketakutan. Setelah pegang kembali jadi ular, jadi tongkat jadi ular, pegang lagi jadi apa? Tongkat. Jadi Nabi Musa sudah tidak takut karena dia pernah briefing sebelumnya. Tapi kalau tidak pernah dilatih sebelumnya, kemudian datang kepada Firaun, "Hei Firaun, saya Musa, utusan Tuhan. Mana buktinya nih?" Langsung dia juga lari, cuma. Ini ularmu atau ular siapa? Kata Firaun. Ularmu kok takut sendiri ya? Makanya Nabi Musa latihan dulu kan. Ini makanya perlu semua persiapan, planning ya. Bukan asal kemudian jalan, tawakal, bismillah, perlu planning semuanya. Allah saja memplanningkan Nabi Musa supaya nanti sanu'idu hasirotahal ula, kami akan ulangi lagi hal tersebut ya. Dan ular tersebut ya, dalam sebagian ayat disebutkan fa'idha hiya su'banum mubin ya, dalam sebagian ayat ka'annaha jan. Jadi su'ban itu ular besar, hayat di sini hayat, fa'idha hiya hayatun tas'a, hayat artinya ular ya. Sampai ada cerita ada seorang ahli, orang bapaknya ahli hadis, kemudian bapaknya meninggal dunia, kemudian dia dapati ada hadis judulnya habbatus sauda shifaun likullida, habbatus sauda adalah obat bagi setiap apa? Penyakit. Kemudian ternyata ba-nya titiknya enggak ada, atau ba-nya ada tambah satu titik. Dia baca hayatus sauda, hayat artinya apa? Ular. Ular hitam obat dari segala penyakit. Kemudian ini cari ular hitam. Akhirnya dia mati dan dia juga matikan banyak orang. Hadis Nabi bersabda ular hitam obat bagi segala penyakit. Hayat itu artinya apa? Ular. Ya. Pakai ya, bukan ba. Intinya dalam ayat ini fa'idha hiya hayatun tas'a, tiba-tiba menjadi ular yang bergerak. Dalam ayat lain fa'idha hiya su'banum mubin, tiba-tiba menjadi ular yang besar. Dalam ayat yang lain ka'anna hajan, seakan-akan dia ular yang kecil. Gimana cara kita mengkompromikan dua ayat ini? Kok dalam ayat disebut ular besar, dalam ayat disebut seperti ular kecil? Kata para ulama, ukurannya ular besar tapi gerakannya lincah seperti ular yang kecil. Ada ular besar jalannya, orang gemuk kan berat. Ular gemuk juga geraknya berat. Ini bedanya ular Nabi Musa, dia besar tapi gerakannya lincah seperti ular kecil. Baik. Adapun kata Nabi Musa, fa'idha waliya fiha ma'aribu ukhra, kata Nabi Musa, bahwasanya tongkat ini ada keperluan-keperluanku yang lain yang aku gunakan dengan tongkat ini. Apa keperluan-keperluan tersebut yang Nabi Musa abhamkan, yaitu Nabi Musa tidak sebutkan, diibhamkan oleh Nabi Musa. Sebagian ulama berusaha, sebagian berusaha. Ya kita, kalau kita ya nggak tahu lah, itu urusan Nabi Musa. Yang disebut dalam Al-Quran cuma dua. Untuk pertelekan, untuk mencari makanan buat apa? Kambing-kambing. Kemudian kata Nabi Musa, waliya fiha ma'aribu ukhra, saya juga punya keperluan-keperluan lain dengan tongkat ini. Sebagian ulama mengatakan keperluan tersebut, ya diantaranya, kalau Nabi Musa mau sholat, dia tancapkan untuk sutra. Ini disebut oleh Al-Qurtubi. Ada yang mengatakan juga bahwasanya tongkat itu keperluannya untuk menggiring hewan misalnya, atau dia naik unta atau naik lainnya untuk menggiring dengan tongkatnya. Ada yang mengatakan untuk berjalan bertelekan dengan tongkat tersebut. Ada juga berjalan untuk ngecek-ngecek sesuatu ada yang berbahaya, maka dia cek dengan tongkatnya. Ada yang mengatakan kalau misalnya dia ingin bernaung, maka dia pasang tongkatnya, kemudian dia kasih kain supaya dia bisa bernaung di bawahnya. Atau dia menjauhkan yang mendekatkan yang jauh, ditarik dengan tongkatnya, karena tongkatnya ujungnya apa? Bengkok, tinggal bisa ditarik. Ya. Atau digunakan untuk mengetuk pintu. Ya. Atau untuk melawan anjing atau hewan yang mengganggu. Ini semua hanya pendapat, tidak ada dalilnya. Tapi ini semua pendapat masih masuk akal. Sebagian lagi ahli tafsir, aneh-aneh, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, sebagian ulama berusaha menyebutkan tentang keperluan-keperluan Musa dengan tongkatnya dengan hal-hal yang aneh-aneh. Contohnya katanya, Nabi Musa tongkatnya itu kalau malam hari jadi lampu. Terus kalau dia tidur, tongkatnya jaga kambingnya. Kemudian juga, kalau dia mau tidur, dia tanamkan tongkatnya kemudian jadi pohon, sehingga dia bernaung di bawah pohon tersebut. Ya. Dan ini semua tidak benar ya. Kata Ibnu Katsir, kalau ini benar, ya Nabi Musa sudah terbiasa dengan tongkatnya yang ajaib. Kalau berubah jadi ular, Nabi Musa tidak ketakutan. Tapi waktu berubah jadi ular, Nabi Musa langsung apa? Kabur. Kemudian juga, kalau memang bisa jadi apa namanya, cahaya, bisa jadi pohon, tentu dia akan tunjukkan di hadapan Fir'aun. Nih, tongkatku jadi pohon. Tapi enggak. Jadi ini semua Israiliyah, kata kata Ibnu Katsir itu semua tidak benar, itu adalah kisah-kisah Israiliyat, jadi tidak bisa dijadikan pegangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wadmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Janah maksudnya ini bukan di ketiak, iya di bawah ketiak, tapi di bawah lengan atas maksudnya di sini. Ya. Disebutkan maksudnya dalam ayat ya jaybika ya. Jadi masukkan ini baju kan ada lubangnya begini. Maksudnya dulu mungkin lubangnya besar, disuruh masukkan begini. Dalam bajunya ya. Dimasukkan, begitu dikeluarkan takhruj baydha'a, jadi putih, jadi bercahaya. Ayatan ukhra sebagai mukjizat yang lain selain mukjizat tongkat menjadi apa? Menjadi ular. Sebagai selain mukjizat tongkat menjadi ular ya. Kata Allah min ghairi su'in. Bukan penyakit. Putihnya tangan Nabi Musa bukanlah itu, bukanlah penyakit baros, penyakit albino, bukan, tapi benar-benar putih. Sehingga sebenarnya Allah berdalil Nabi Musa orangnya bukan berkulit putih, tapi suku Bani Israel itu orangnya coklat. Tidak apa? Tidak putih. Makanya di dalam mujizatnya tangannya didekap keluar menjadi apa? Cahaya ya, menjadi cahaya dan luar biasa, sudah ada cahaya padahal Thomas Alva Edison belum lahir ya. Ini mukjizat ya. Kata Allah, "Linuriyaka min ayatina al-kubra," agar kami tunjukkan kepada engkau dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Baik, inilah kisah Nabi Musa. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan ya. Dari tafsir surat Thaha, tidak ada tanya jawab karena tinggal 5 menit lagi apa? Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.